Ya, syaratnya adalah talabah atau kalimat perintah. Ya, karena jawab syaratnya dalam bentuk fi'il yang dimasuki oleh lamul amr. Bentuk fi'il amr. Iya, lamul amr. Jadi setelah fa itu ada lam ya. Nah. Lamnya lamul amr. Amr ya. Taib, selanjutnya saya ingin tanyakan, lamul amr ini amalnya apa? Nah, Ustaz? Amalnya apa? Lamul amr ini. Jazmkan. Apa? Majzum. Taib, menjazamkan ya. Ya. Tajzim fi'il mudhari. Menjazamkan fi'il mudhari. Ya. Nah. Taib, selanjutnya harakat lamul amr itu apa harakatnya? Harakat lamul amr ini sukun. Sukun. Kapan dia berbaris sukun? Kalau didahului oleh fa atau wau. Hmm. Terus? Terus apa summa ya? Lagi. Ah, iya betul. Ada tiga huruf ya. Ketiga-tiganya itu adalah huruf ataf ya. Ada huruf ataf. Jika lamul amr didahului oleh waw, huruf ataf, kemudian apa? Fa. Fa, kemudian thumma, ya. Maka lamnya berbaris sukun. Berbaris sukun. Jika tidak, maka lamnya berharakat apa? Harakat kasrah. Kasrah. Ya, taib, taib. Nah, kemudian saya ingin tanyakan selanjutnya. Mana fa'il arada? Fa'il arada. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali kepada teman. Man asyartia. Man asyartia ini sebagai apa? Muqi Arabnya, kedudukannya. Sebagai mubtada, kan? Mubtada, sahih. Taib, mana khabarnya? Khabarnya, kalau masuk sebenarnya, arada an yastita. Cukup sampai di situ? Sampai ujung. Sampai ujung-ujung mana? Fi maktabi. Jadi jawab syaratnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, itu dia. Jadi jumlah fi'il syarat dan jawab syarat adalah sebagai apa? Khabar bagi mubtada. Ya. Kemudian selanjutnya an yashtarika. Ini sebab apa? Masdar apa istilah ini? An dan fi'il. Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Iya itu. Apa kedudukannya ada masdar mu'awwal di sini? Sebagai maf'ul bi dari arada. Ahsanta. Bagi maf'ul bi dari kata arada. Arada. Coba dikembalikan kepada masdar sharih. Faman arada an yashtarika ay faman arada. An arada syar apa ya? Ishtarok. Coba masdarnya apa? Yashtariku. Ya, yashtariku, yashtariku. Istirokan. Istirokan. Kalau gitu apa? Faman arada alishtiroka. Istiroka. Iya, pakai alif lam ya. Alishtiroka. Hamzah itu hamzah wasal, dibaca alishtiroka. Istiroka. Iya. Jadi faman arada alishtiroka, nah dia mansub kena maf'ul bih. Nah, fi mukhayyam syabab fal yusajjil ismahu. Iya. Fi maktabi. Baik, mana fa'al yusajjil? Fa'al dari yusajjilu. Mana fa'al yusajjil? Fa'alnya dhamir mustatir. Iya, kembali ke mana? Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa, kembali ke mana? Kembali ke man lagi benar. Ke man, sahih. Baik, ahsanta. Baik, kemudian fi maktabi. Coba bagaimana mengirab fi maktabi ini? Pada pekan yang lalu kita sudah melatih mengirab isim yang dimasuk di idhafah kepada ya mutakallim. Bagaimana mengirab fi maktabi? Fi harfu jar. Naam, sahih. Kemudian ala sukun. Taib, maktabi. Maktabi. Ismun majrurun. Wa alamatun. Ismun majrurun bifi. Bifi. Iya. Majur dengan fi terus. Wa alamatu jarrihi. Ya, wa alamatu jarrihi. Al jarrihi. Al harakat. Al kasratun. Kasratun. Iya kan? Alamatu jarrihi kasratun. Kasratun muqaddaratun. Muqaddaratun. Alama qabla ya'i mutakallim. Mutakallim. Terus. Mana'a min zuhuriha Istighalun. Istighalu bi harakatil munasibah. Iya. Ya mutakallim. Iya, betul. Disibukkan oleh ya mutakallim. Itulah i'rab menurut pendapat jumhur ulama, atau ulama al-Hinau atau pendapat al-Basriyun. Iya, kalau pendapat Kufa mengatakan apa? Fathatun zahiratun. Fathatun zahirah. Zahirah. Fi akhiri. Mana akhirnya? Huruf ba. Huruf ba. Nyata harakat kasrahnya. Nah, ini menurut apa? Ulama Kufah. Tapi Basri mengatakan tidak. Tetap dia muqaddar. Kenapa muqaddar? Baik fi itu masuk atau tidak, dia tetap baris kasrah. Iya kan? Iya. Tetap dia kasrah. Jadi kasrah itu bukan kena fi, tapi kasrah kena ya mutakallim. Mutakallim. Iya. Taib selanjutnya. Yusalimu. Ya, ya. Yusalimu murad ibu. Ya, setuju. Ya. Litasma al hadis as syarif. Ikra jen. Litas. Litasma al hadis as syarif al musajjila. Musajjila atau musajjala? As syarif al musajjala. Musajjala ya. Syariti. Ala syariti. Yusajjilu musajjila. Musajjila. Taib. Naam. Yusajjilul musajjila. Taib, ana ini dia linasma. Lam apa itu? Lamul amar, Ustaz. Lamul amar. Dia baris harakat kasrah. Kenapa kasrah? Nah, Ustaz. Kenapa harakat kasrah di sini? Ya, karena di tidak diulang oleh huruf. Iya. Waw, fa, dan summa. Iya, tidak diulang oleh huruf apa? Huruf waw, summa, dan fa. Iya. Taib linasma'il hadis. Itu majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Sukun. Mana fa'il nasma? Fa'ilnya dhamir mustatir. Iya. Huwa. Huwa. Yakin? Nahnu. Nahnu. Nah, ya, itu harap lagi. Linasma. Iya, itu nahnu. Ya. Nah, taib. Kemudian al-haditha al-sharif al-musajjalah. Al-haditha sebagai apa? Maful bi. Maful bi. Al-sharifa. Al-sharifa na'at. Na'at. Bagi kata? Bagi kata al-haditha. Al-haditha al-musajjala. Na'at kedua dari al-haditha. Naam, sahih. Na'at as-sani. As-sani. Ya, na'at as-sani. Na'at. Ya. Karena musajjala ini kata sifat. Isim maf'ul ya. Nah, iya, sebagaimana syarif juga kata sifat, sifatun musyabbahah. Nah, jadi ada dua kata sifat mensifati kata al-hadis. Pertama kata asy-syarif, yang kedua kata al-musajjal. Jalan. Al-syarif. Taib, ahsanta. Barakallahu fik. Afika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah berikutnya tentunya kami juga mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut bergabung membaca nas di malam hari ini sesuai yang telah disebutkan tadi. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di line-line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, dari mana? Abdullah. Bapak Abdullah, dari mana Pak Abdullah? Ana min Bontang, Bandar Syarqi. Naam, silakan. Naam, tafadhal ya akhil karim. Ma akal kitab? Syekh, ajibtu bi nafsi, limadha ana la akbir an takallam al-lughata al-arabiyah, ma ani nafsan bila qara'tu al-Qur'an afa ma'ana. Walakin limadha la astati an takallam al-lughata al-arabiyah jayidan. لا تستطيع التكلم بالعربية يعني جيدا هذا أنت تتكلم بالعربية جيدا هذا إيوة الآن نستطيع ونرد لأننا أبا نستمر أن نتكلم غيرها لا نستطيع بالفصحى. هذا يحتاج إلى التدريب يا أخي الكريم. لست أنت فقط, ممكن نحن كذلك. هذا بحاجة إلى التدريب دائما, نتكلم كثيرا يعني. هذا حتى نتعود بالعربية يعني. والأحسن أنت تدرسني. أنت مدرس أم لا؟ إيوه

Hal, ahsan, barakallahu fik. Al-waw huna wawul hal. Wawul hal. Naam, sahih. La tukallim zamilaka wa anta tasma. Ya. Wa anta tasma'u. Sahih. Hadha wal tusamma wawul hal. Intaha al-hadithu. Naam. Intaha al-hadithu. Thumma linasma'hu marratan ukhra. Taib. Linasma'hu. طيب لام هنا أي لام؟ لام الأمر. لام الأمر. طيب نسمع هذا فعل مضارع مجزوم بلا من الأمر. طيب ثم الموقع هاؤنا موقرة هاؤنا. الهاء. نعم. نسمعه مرة أخرى. إذا صار مفعول به. مفعول به. طيب مرة أخرى. مرةً مفعولاً أخرى. أحسنت أحسنت بارك الله فيك صحيح مرةً أخرى yeah. كمنا أخرى تنعت يعني مرةً أخرى أي مرةً ثانية yeah. مرةً أخرى أي صحيح هذا مفعول مطلق صحيح ما شاء الله يوقف إيه المسجلة اقرأ هذا الحديث يا أسامة طيب كيف نعرب اقرأ هذا هذا الحديث كلمة هذا كيف كيف نعرب هذا اسم الإشارة نعم مبني على السكون في محل نصب منصوب في محل نصب مفعول به صحيح ما شاء الله الحديث الحديث نأتون لهذا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره والصحيح هذا بدل يا نعم بدل نعم والصحيح هذا بدل بل هذا يبين مقصود هذا هذا ايه الحديث هذا بدل ايه بدل كل من الكل او بدل مطابق نعم طيب اذا قلبنا اقرا الحديث هذا بارو هذانيا نعت نعم استاذ الحديث مفعول به هذانيا kalau terletak di akhir itu نعت بمعنى هذا اي المشار هذا بمعنى المشاره المشار إليه yeah. طيب أحسنت بارك الله فيك يا أخي الكريم وفيك بارك الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة وفيك بارك الله السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله جزاكم الله خيرا atas kebersamaannya di malam hari ini dan berikutnya tentunya kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung pula di malam hari ini baik silakan kita sapa kembali Naam halo Baik, sudah ada yang terhubung napanya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Umm Fatimah di Bekasi. Sudah ada gangguan. Fadhil. Ahlan wa sahlan ya Umm Fatimah. Ahlan bikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallahu. Baik, ikra'i. Nah, Usama tu yaqul, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقراء بن حابس فقال فقال الأقراء إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه طيب طيب أحسنت طيب عن أبي هريرة هي ما علامة إعراب أبي هريرة أبي خبر يا أستاذ ما علامة إعرابها يا من عن أبيه أبي نعم أبي نعم. أبي اسم اسم مجرور بأن بأن مجرور بأن طيب ما علامة جره علامة جره كسبتم muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim man amin dhuhriya al-istighali al-istighalu bi harakati munasibati masyaallah hal hadhi ya ya mutakallim oh la la la iya ya itu la bukan alamat ini

badal atau naat atau atabayan. Habisin, hasibi, ha, habisin ya, sebagai apa? Mudhaf ilaih. Baik, ini ada jumlah ismiyah. Sebagai apa jumlah ismiyah di sini? Waw ini waw apa ini? Ha? Waw apa? Kurang jelas ini. Waw hal ya, Ustaz. Iya, wawul hal. Di sini wawul hal. Nah. Cirinya mudah. Ya, umumnya kalau sebelumnya jumlah apa? Ifi'liyah. Kemudian setelahnya ada jumlah lagi, yaitu jumlah ismiyah, itu menunjukkan bahwa apa jumlah ismiyah itu apa sebagai apa hal, umumnya begitu ya, umumnya apa dia sebagai hal, dilihat dari sisi makna juga terlihat. Qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu wa 'indahu al-Aqra. Jadi indahul akra ini menjelaskan keadaan ketika Nabi mencium Hasan bin Ali. Nah, keadaan ketika apa? Nah, ketika ada Akra bin Habis. Ya. Jadi jumlah ini, jumlah ismiyah ini jumlah haliyah. Ya. Ya. Taib. Faqala al-akra'um. طيب إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. Pertanyaannya, inna ini sebagai apa? Harfu taukid wa nasbin ya. Harfu taukid wa nasbin. طيب ما عملها? تنصيب الاسم وترفع الخبر. طيب أين اسمها? اسمها Asyaratan ya, asyaratan. Kemudian mana khabarnya? Kenapa Ustaz? Aina khabaruha? Khabar li ini khabar muqaddam. Ya. Didahulukan dia kenapa? Kena jar majrur atau dhara atau syibul jumlah, sementara isimnya apa? Nakirah. Baik. Oh, isimnya nakirah. Iya. Asyaratan nakirah. Kemudian setelahnya ada minal waladi, ini bentuk syibul jumlah janjuro sebagai apa? Na'at untuk kata asyarah. Iya. Nah, kaedah nakira syibul jumlah au jumlah au syibul jumlah taqa ba'da nakira na'at. Iya. Untuk menjelaskan kata asyarah. Kemudian ma qabbaltum minhum ahadan. Taib, ahadan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bih dari kata qabbaltu. Iya. Fanazara ilaihi rasul. Rasul sebagai apa di sini? Rasul sebagai fa'il. Fa'il, bagi kata nazara. Taib. Allah, lafzul jalalah, mudhaf ilaihi. Wa qal, man la yirham, la yirham. Taib, jumlah apa ini? Itu dia lagi misalnya. Ayo jumlah? Jumlah fi'liyah. Man la yirham la yirham. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Iya, Ustaz. Ada man, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, itu jumlah syartiyah ya. Enam. Jumlah asyartiyah. Jumlah asyartiyah. Jadi man ini man apa? Man syartiyah. Man syartiyah. Dari mana tahu man syartiyah? Dari tanda sesudah ada pada fi'ilnya ya, Ustaz. Ada tanda majzum. Ada fi'ilnya, majzum. Nah. Dia majzum ini, oleh man atau oleh la? Oleh man. Ustaz. Oleh man, bukan oleh la. Lain apa? La nafiyah, sahih. Sahih. Iya, kalau ada harakatnya. Kalau enggak ada harakatnya gimana? Kitab gundul. Dari konteks artinya mungkin di kalimat Ustaz. Iya, itu dari kalimat, susun kalimat itu ada jawab syaratnya, itu jawabannya. Nah, dan ada jawab syaratnya. Mana jawab syaratnya? Yurham la. La yurham. Nah, itu dia. Ada jawab syaratnya. Baik, betul ini. Jadi man ini man syartiyah, kena ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Coba tolong di i'rab ini. Man la yirham la yurham. Man ismu syartin, iya. Mabniun ala sukun. Iya. La. Jangan langsung ke situ. Belum selesai i'rab man itu. Apa sebagai apa ya Ustaz? Man ismu satin mabniun al-sukun atajzimu fi'lain. Baik. Fi'l awal wa fi'l sani. Ini belum, ini harus dilatih jar mi'rabnya. Iya. Tadi kan sudah kita sepakat tadi di awal. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah kan? Berarti sebagai apa man ini? Man ya ismu syatin man ala sukun fi ma'li rabbin muqtada. Muqtada. Iya. Jadi man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Masa mubtada. Masa kalau untuk tajzimu fi'laini. Iya. Tajzimu fi'laini al-awwal fi'l syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Iya. Halo. Ana. Iya. Paham ini? Ya, coba ulang kembali. Man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Wa hiya tajzim fi'laini. Tajzim fi'lain. Fi'l awal al-awwal fi'l syartin. Syartin wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Iya. Terus la yarham. La an-nafiyah. Nafiyah. La mahala min al-i'rab ya Ustaz ya. La an-nafiyah mabniun. Mabniun ala al-alif. Ha? La harf la an-nafiyah mabni. Ha? Ni ala sukun. Mabni ala sukun. Naam. Kan sukun itu. Naam. Kena di akhir huruf alif kan? Iya. Taib, yarham. Yarham ismu syartin. Ismu syartin. Fi'lu syartin fi'lu syartin mudhari'un majzumun. Iya. Wa alamati jazmihi as-sukun. As-sukun. Iya, terus? La yirham. Ay, jangan cepat-cepat. Wa fa'iluz fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu wa ya'ud ila man. Iya. Terus? La yirham. La la la nafiyah. La nafiyah, na'am. Mabniun ala sukun. Yurham. Yurham jawabu syartin wa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamati jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ya'ud ila man. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamir. Apa bedanya yarham dengan yurham? Kalau yarham fi'lun mudhari' afan. Kalau yurham fi'lun majhul. Nah itulah makanya kalau apa diperhatikan dengan bagus ya. Yes, no. Iya, jangan terburu-buru. Jadi yurham itu apa? Yurham apa tadi? Fi'l majhul. Jawabu syartin. Jawabu syartin. Jadi fi'lun mudhari mabniun lil majhul. Iya kan? Iya. No. Fi'lun mudhari mabniun lil majhul wa huwa jawabu syartin. Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Iya kan? Jadi maksud mabni majhul itu bukan tanda i'rabnya mabni, bukan. Bentuk fi'ilnya lil majhul. Ya. Lil majhul, ati lil majhul. Untuk yang tidak diketahui pelakunya. Iya. Jadi bisa pelakunya tidak diketahui, bisa sengaja tidak baik untuk disebutkan. Dengan kata lain, singkatnya apa? Fa'ilnya tidak disebutkan di dalam kalimat itu. Nah. Ya. Maka dikatakan apa? Majhul. Majhul, majhul. Ya. Majhul belum tentu pelakunya tidak diketahui. Ya. Tidak disebutkan dalam kalimat. Katakan majhul. Jadi yurham, jadi apa? Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul wa huwa jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus naibul fa'il gitu. Iya, wa naibul fa'il bukan fa'il ya. Wa naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu. Nah, takdiruhu huwa. Huwa ya'ud ila man. Ila man. Ya. Jadi makna pun berbeda. Man la yarham la yurham. Apa artinya? Kalau yang pertama itu kalimat pasif, jawab syaratnya kalimat apa afan ja, kalau jawab fiil syarat dia kalimat aktif, kemudian jawab syaratnya kalimat pasif. Iya. Pasif. Iya. Jadi man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Iya. Siapa yang pelakunya yang menyayangi enggak disebutkan di situ kan? Nah. Maka dikatakan majhul. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Boleh anak ulang sedikit Ustaz? Apanya? Tadi kan khabarnya belum ya Ustaz? Oh iya, ahsan, betul. Tolong diingatkan. Betul, betul. Jadi belum selesai ya. Ya mau buru-buru juga tadi. Baik, saya belum selesai. Kalau itu bagaimana lanjutkan? Nah, wal jumlatu min fi'l syart. Wal jumlatu min fi'l syarti. Fi'l syartin wa jawabuhu fi mahalli. Jam min fi'l syartin ya. Min itu ada alif lamnya. Min fi'l syarti. Min fi'l syarti. Oh, yeah. Itu idhofah ya Ustaz. Iya, mudhof ilaih. Ada syartnya, ada alif lamnya. Min fi'l syarti. Ah. Wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabuhu fi mahalli. Wa kenapa wa jawabu? Kenapa marfu? Wa jawabu syarti. Kenapa? Cara mi'rab pun harus sesuai dengan kaidah ya. Wal jumlatu min fi'li syarti. Kenapa fi'li dibaca? Min fi'li syarti. Jadi cara mi'rab pun harus sesuai dengan kaidah. Wal jumlatu min fi'li syarti. Kenapa fi'li? Ada huruf min. Huruf jar kan? Iya, iya. Min fi'li syarti. Kenapa ti? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Kemudian wa? Wajawabuhu. Dia wajawabuhu. Maktufnya kemana? Wajawabihi. Nah itu maktufnya kepada fi'li syarti. Jadi wajawabihi. Nah. Wal jumlatu min fi'li syarti wajawabihi. Di mahalli raf'in raf'in khobar khobarul mub khobarun mubtada'i khobarun mubtada'i mudhaf ilaih boleh khobarul mubtada'i ya Allah aduh baik ahsan barakallahu fiik wabikum barakallahu Ustaz ayat ada yang ini soal yang kemarin yang lamani ana sedikit terkecoh Ustaz yang di atas Ustaz. Yang di atas ada pikir ini fi'il ternyata bukan ya Ustaz makanya bukan kemarin, la itu la nafiya lil jinsi ya makanya pikir la mani'a tidak mengapa iya ini khabarnya mahdhuf karena sudah makhluf ha terkecoh dengan alifnya ana pikir ini fi'il gitu fi'il. Mani ayamna ternyata dia isim fa'il isim fa'il kalau mana'a itu enggak ada alifnya mana'a yamna'u la mani'a sama seperti nah. La ba'sa laka, tidak mengapa. Nah, ya. Terkait jadi la mania. Iya. Iya, iya, iya, iya. Sama nanti mohon dijelaskan Ustaz yang mada yang di atas itu yang bawah berikutnya asanta mada fahimta itu jumlah apa sesuatu Ustaz? Yang mana itu? Yang bawah mada fahimta yang berikutnya. Oh iya, iya, insyaallah, insyaallah. Nah, sekarang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiki barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Fatimah yang telah terhubung di malam hari ini dan berikutnya tentunya di belakang beliau kita persilakan kembali saja membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di belakang Ummu Fatimah tadi. Silakan. Ya, halo, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Subhanallah di Kalimantan. Masyaallah. Nah, ahlan wa sahlan. Silakan. Nurid an naqra. Tayyib, tafadhali ya akhil karim, iqra min al-mudarrisu. Al-mudarris ma fi ma indaka kitab? Mudarrisu ahsanta. Naam. ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة؟ نعم يا أسامة طيب ثم أحمد معناه متفق أسامة يا أسامة فهمت أسامة فهمت منه نعم فهمت منه منه أن تقبيل الأطفال لحظة أن تقبيل الأطفال أن أتو أن anna au an anna. Dari mana tahu anna? Wa apa namanya? Fi ba'd nasbin maf'ulun bih bi lifahim. Ada aksinuna an qad yakun madha maf'ul li madha maf'ul li fi'il. Ah, hadha huwa al-jawabni. Al-jawab madha li anna ba'da an hadha masdar wa laysa fi'il mudhari. Ayuh. Naam. Jadi taqbil hadha masdar min qabbala yuqabbilu taqbil. Jadi idzan anna. Baik, ikra. Anna taqbil al-atfali amrun hasanun. Amrun hasanun. Baik. وأنه يدل على الشفقة والرحمة. أحسن بارك الله فيك. طيب السؤال أحسنت. طيب أي جملة هذا؟ أحسنت. نسيته. لا تعرف أي جملة هذا؟ هذه جملة فعلية. أيوة. نعم جملة فعلية. أحسنت هذا وزن أفعل. أفعل. وزن أفعل. إن شاء الله سنبين هذا بعد في هذا الدرس. هناك ماذا قواعد إني تتعلق بصرفه. هذا وزن أفعل. أفعل. نعم أفعل. قد يكون وزن أفعل هناك بمعنى السيرورة. نعم. من السيرورة من جدي. أحسنت أي سرت حسنا. أيوة. ما كذا أحسنت. من أحسنت كيف نترجم أحسنت؟ ماذا؟ كيف نترجم أحسنت؟ أنت بايك. نعم. أنكو بعوس. أنكو. نعم. كامو بعوس. بعوس. نعم. هذا إذا أجاب جوابا جيدا أو صحيحا فنقول له أحسنت. أيوه. أنت بعوس. نعم. طيب هذا فعل وفاعل. أحسن هذا فعل. ت هذا فاعل. طيب ماذا فهمت من هذا الحديث؟ ما شاء الله. نعم. انقطع. انقطع. Iya, nah barakallahu fik, hamba Allah dari Kalimantan. Baik, berikutnya langsung kita persilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih bersama kami di malam hari ini membaca nas dan juga berinteraksi bersama Ustaz di kesempatan ini di layanan telepon 0218236543. Kita sapa berikutnya. Halo. Halo. Ya. Nam. Ya, terputus kembali nampaknya. Yeah. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung, kita persilakan bagi Anda yang ingin berlatih di malam hari ini. Silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, ahlan. Ummu Abdullah. Ummu Abdullah dari Solo. Silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdullah. Kita ada bimbing Ustaz. Hah? Kita ada bimbing Ustaz. Enggak dibimbing. Masya Allah, sudah lama ini enggak apa? Ya, berinteraksi. Alhamdulillah malam ini bisa ikut interaksi ini. Taib, nah tafadhali. Coba ini di apa? Di layar ya. Taib, al-mudarisu ahsanta, madza? Mudarisu ahsanta, madza fahimta min hadza hadithi ya Usamatu? Ya Usamatu. Taib, madza fahimta? Taib, mada ini isim istifham ya. Istifham. Ya. Sebagai apa di sini nih? Mubtada. Mubtada. Mubtada. Kemudian dari mana tahu mubtada? Fahimta. Khobar. Dari mana tahu fahimta itu kan butuh maf'ul. Istifham. Iya. Fahima itu butuh maf'ul. Oh iya, Pak. Iya. Nah, ini madza ini isim istifham, ini maf'ul muqaddam. Muqaddam. Iya, ketika fi'il mutaaddi butuh maf'ul, lalu setelahnya tidak ada maf'ul, maka istifham itulah sebagai maf'ul. Ya, namanya maf'ul muqaddam. Iya, ini jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Bukan jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Iya. Jadi di sini madza ini bukan sebagai mubtada. Iya, tapi sebagai apa? Sebagai maf'ul muqaddam.

khobar. Ismu anna. Ismu anna. Iya. Anna. Ya. Terus? Anna. Mansubun. Mansubun. Matun nasi. Fathatun. Zahiratun. Fi akhirihi. Terus wahua mudaf. Wahua mudaf. Terus? Wahua mudaf. Mudaf ya. Mudaf kan? Karena ini kan ya, penggabungan ya, dua suku kata. Mudaf ya. Wahua mudaf ya. Kemudian al-atfali tali mudaf ilaih. Mudafun ilaihi. Majrurun. Ramatun makjarihi. Kasratun. Zahiratun. Fi akhiri. Fi akhiri. Terus? Amrun. Naam, amrun. Amrun isim ila. Is. Kenapa isim lagi? Amrun. Tadi khabar anna, tadi sudah jawab ya, khabar anna. Khabar anna. Iya. Khabar anna. Marfu'un. Iya. Raf'ihi. Raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Hasanun. Hasanun na'tun. Na'tun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus selanjutnya apa? Wow. Belum selesai itu. Oh, iya iya. Wa wal jumlatu min anna wasmiha wa khabariha. Iya, itu jumlahnya penggabungan. Iya. Anna wasmiha wa khabariha. Iya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih li fahima. Maf'ul bih lagi kita apa? Li fahima. Mari kata fahima. Fahimtu. Mafhum? Baru wa annahu yadullu ala syafaqati wal rahmati. Ini ataf kemana waw ini? Ataf ke antakbila. Anna takbila. Atafnya ke sana. Iya. Anna takbila. Nah. Iya. Annahu. Ha ini kembali ke mana? Kembali. Amrun ta'annahu dan anna. Hanya kembali ke mana? Kepada amrun. Kenapa amrun? Apa maknanya itu? Iya. Usama, Ustaz. Kembali kepada takbil. Takbil. Iya, wa anna takbila. Wa annahu wa anna taqbila atafnya ke sana. Iya. Ha kembali kepada taqbil. Ai wa anna taqbil atfal yadullu ala syafaqati war rahmati. Iya. Jadi hanya kembali pada taqbil. Annahu ya taqbil. Iya. Baik. Yadullu yadullu. Ini sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Sebagai apa ini? Fi'il mudhari. Iya, tapi sebagai apa dia nih? Jumlah ini. Okay. Sebagai khabar anna. Khabar anna. Iya. Khabar anna. Wa annahu hanya itu sebagai isim anna. Ya dulu itu jumlah fi'liyah sebagai khabar anna. Anna jumlah fi'liyah. Iya, ala syafaqati war rahmati. Jadi i'rabnya mana? Waw harfu atfin, anna harfu taukidin. Wow, ya kan? Harfu taukidin. Waw itu apa? Waw harfu atfin. Al-waw, al-waw harfu ataf. Ataf, waw iya. Atfin. Anna harfu taukidin. Harfu taukidin. Tansibul isma wa tarfa'un khabar. Isma wa tarfa'un khabar. Terus al-ha'u. Al-ha'u. Dhamirun muttasilun mabniyun ala dham wa annahu hu. Mabniyun dham fi mahalli nasbin. Ismu anna. Isim anna. Iya, ya dulu. Tadi khabar. Fi'lun mudhari. Enggak, jadi enggak boleh bisa langsung khabar karena di fi'lun mudhari diurai jabatan kata. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un alamatun. Rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, sekarang mana fa'ilnya? Fa'iluhu. Dhamirun. Mustatirun takdiruhu huwa. Iya, yaum ila taqbil atfal. Ala harfu jarrin. Asyafaqati isim

wahwa. Pak, apanya? Fi'ilnya Ustaz. Ini bukan mubtada tadi kan? Iya. Enggak, maksud ini kata bentuk kata apa ini? Apakah diberi sendiri ada kata setelahnya? Coba baca. Ma makna qaw? Oh, wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Karena ini penggabungan dua suku kata. Makna digabung kata qaul. Iya, wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Terus qauli. Qauli mudhafun ilaihi. Wa majrurun. Iya. Wa alamatu jarihi. Kasratu. Kasratun zahiratun. Kasratun zahiratun. Kasratun. Kasratun zahiratun. Kasratun zahiratun. Fi? Fi mahal. Fi akhiri. Tanda jarnya adalah kasra. Zahira nampak. Di mana? Fi akhirihi. Di akhirnya. Mana akhirnya? Huruf lam. Jadi qawli ya mudhafun ilaihi mudhafun majrur majrun wa alamatu jarhi tanda jarnya apa alamatu jarhi kasratun zahiratun nampak di akhirih kasratun zahiratun fi akhirih ya. Jadi istilah itu paham ya istilahnya itu iya itu zahira nampak di mana nampaknya akhirnya di akhir mana huruf akhirnya lam qawlihi ya. Arti nampak adalah bisa dituturkan dan bisa didengar kasrahnya. Ya. Kalau enggak bisa ya. Itu namanya muqaddar. Terus wahwa tadi wahwa mudhafun ilaih. Mudhaf. Hah? Tadi kan sudah disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih terhadap al-muhadditsina. Sekarang menjadi mudhaf bukan mudhaf ilaih, mudhaf. Ya, jadi mudhaf. Iya. Jadi qauli terbaik qauli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Mudhaf untuk al-muhaddisin. Iya. Untuk iya di lafaz kepada al-muhaddisin. Iya. Terus al-muhaddisina mudhafun ilaihi. Al-muhaddisina mudhafun ilaihi. Al-muhaddisina mudhafun ilaihi. Majrurun alamat jarihi ini ya alia alia di annahu jam'un betul jam'un mudzakkarin salimun jam'un mudzakkarin salimun iya jam'un mudzakkar salimun iya jam'un mudzakkar salim iya. Aduh Ustaz, dah lama saya enggak nyambung jadi garang. Oh gitu. Ya memang sebetulnya i'rab ini simpel sebetulnya, praktis sebetulnya, mudah. Ya. Ya. Yang penting dibiasakan dulu, dilatih biasakan. Nanti akan menjadi familiar apa ungkapan-ungkapan seperti itu. Iya. Ya, karena i'rabnya itu aja, enggak ada perubahan. Iya. Ini jadi mudhaf ilaih yang kedua ya Ustaz. Iya, mudhaf ilaih untuk kata qaul. Qaul ini mudhaf ilaih untuk kata makna. Jadi ada dua kali penggabungan penggabungan kata. Dua kali. Iya. Ya. Makna qaulil muhadditsin. Iya, betul. Kemudian dalam kurung apa? Inna hadza haditsun muttafaqun alaihi. Itu jumlah apa itu? Inna hadza ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dimasuki oleh apa? Taukid ya. Iya. Ya, inna. Mana isim anna innanya? Hada. Hada. Kemudian khabarnya? Inna hadisun muttafaqun alaih. Hadis apa? Hadis itu khabarnya. Inna ya. Hada itu hadisun ya. Iya. Hadisun. Baik. Kemudian muttafaqun. Nah, sebagai apa itu? Kun itu naat. Naat untuk kata hadis sahih. Nah. Ya. Alaihi. Alaihi. Alaihi itu apa ya? Alaihi itu ini bayan. Jar majrur dia. Oh iya jar majrur. Iya. Jar majrur. Iya jar majrur. Dia sebagai naibul fa'il. Ya. Sebagai apa?

Karena bahasa ini kalau enggak digunakan akan lupa. Kalau di kita tinggal di Arab, insya Allah enggak lupa itu. Komunikasi dengan orang Arab. Ya, kalau di sini, masya Allah. Ya, terputus. Ya. Nah, mohon maaf, ibu atau waktu yang terhubung dari Prabu Mulih tadi. Silakan bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami di latihan 16 ini atau pelajaran 16, dapat menghubungi melalui layanan layar telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, sudah ada yang terhubung. Silakan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Zaki di Cikarang. Di Cikarang, ya, Abu Zaki. Nah, silakan. Nah, ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bik. Nah, tak ikhra. Nah, Ahmad. Ahmad. معناه أن هذا الحديث رواه المحدثان. Perhatikan, kenapa muhaddatsani? Muhaddatsani itu isim maf'ul. Cocok enggak untuk dari sisi makna itu muhaddatsani? Naam, Ustaz. Kenapa, limadha qara'ta muhaddatsani? Muhaddatsa hadha isim maf'ul. Naam. Alianahu مضاف إليه. لا أقصد محدثاني. لماذا قرأت على صيغة اسم مفعول؟ kenapa dibaca bentuk اسم مفعول؟ لأنه هذا محدثاني أو محدثاني. محدثاني. makanya kalau محدثاني itu bentuk اسم مفعول. نعم. kalau محدثاني itu اسم ما؟ اسم فاعل. Nah, Ustaz. Baik. Karir. Anna hadzal haditsa rawahu al-muhaddisani al-jalilani al-imamul Bukhariyu wal imamu Muslimun. Rahimahumallahu fi sahihaihima. Baik. Baik, saya akan tanya, kalau Irab kita tidak cukup waktu ya, Irab malam ini insyaallah kita lanjut akan datang. Cuma saya akan tanya ini, ma'nahu anna hadzal haditsa ila hatil akhir, hadza ay jumlah ini? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya anna hadzal haditsa. Kenapa itu mubtada'nya? Makna bukan mubtada'? Makna. Ma'nahu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kenapa dia khabar muqaddam? Memang enggak bisa di i'rab mubtada. Li'annahu ma'nahu. Bal ma'na hadha huwa al-mubtada. Naam. Makna itulah sebagai mubtada'nya. Naam. Al-ha'una yaw ila qawlil muhaddisin. Ma'nahu ay ma'na qawlil muhaddisin. Ha, itu kembali pada qaul muhaddisin. Naam, naam. Itu apa? Muttafaq alaih. Anna, mana khabarnya? Mana khabar makna? Anna hadzal hadits. Nah, artinya jumlah ya. Jumlah anna wasmiha wa khabariha, itulah khabar bagi kata makna, bagi kata mubtada. Ya. Nah, di sini mana isim anna? Isim ana al hadits. Hadza, hadza itu isim annanya. Haditsa sebagai apa? Badal. Badal, ya. Mana khabar anna? Khabar anna wa arwahu al muhaddisan. Bentuk apa khabar itu? Idhofah. Mana mudhaf, mudhaf ilainya? Arwahu bahwa mudhaf al muhaddisani mudhafun ilaih. Muhaddisani mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Taib, muhaddisani ini mufra atau musanna atau jama'? Musanna. Musanna. Musanna tanda jarnya apa? Kasrah. Hah? Musanna tanda jar kasrah atau tanda jarnya ya? Kitabani, kitabaini. Ki, tanda jarnya ya bukan